Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperhatikan agama kita dengan senantiasa kita berusaha untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah dan khususnya kehadiran kita sekalian pada salat subuh yang seperti ini. Mudah-mudahan sekalian yang pertama merupakan alamat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara alamat ketakwaan adalah mengagungkan atau memuliakan segala perkara yang menjadi wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan, memuliakan, menjaga syiar agama Allah, maka itu pertanda adanya ketakwaan di dalam hati seseorang. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati. Artinya tidak kelihatan. Akan tetapi, mas sekalian, takwa itu ada tanda-tandanya. Dan di antara tanda-tanda ketakwaan adalah memuliakan, mengagungkan, memelihara setiap syiar ajaran agama Allah, dan salat adalah syiar agama yang terbesar setelah tauhid. Hafidhu ala salawat wasalatil wusta, jagalah salat-salat yang Allah wajibkan, lebih-lebih salat wusta. Para ulama mengatakan salat asyar. Yang kedua, bapak sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita pada salat subuh yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pula di antara tanda benarnya keimanan kita, karena sesungguhnya di antara tanda-tanda orang munafik, salat yang paling berat, kata Nabi sallam, asqalus salah, asqalus salah alal munafikin. Salat yang dirasa paling berat bagi orang munafik itu adalah salatul isya dan salatul fajr, salat subuh. Kenapa? Karena orang munafik itu asalnya hatinya kosong daripada iman. Kemudian kenapa dia menampakkan keislaman? Karena ada target-target duniawi yang mereka inginkan. tidak ada, asalnya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah karena tidak ada iman, sehingga asalnya tidak punya perhatian sama sekali dengan ajaran-ajaran agama. Adapun menampakkan keislaman seperti yang sebagaimana kata Allah, yuhadi'una Allah walladzina amanu, inginnya menipu Allah dan inginnya menipu orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana Allah ditipu, lawang Allah mengetahui segala-galanya, dan orang beriman tidak tertipu, karena sungguhnya yang tertipu adalah diri mereka sendiri, kata Allah. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, mereka sungguhnya sedang menipu diri sendiri, karena mereka boleh jadi merasa bisa menipu muslimin sampai matinya tetap munafik, padahal setelah itu langsung dia tenggelam dan ditenggelamkan ke dalam jahanam. Sehingga yang tertipu bukan kaum mukminin. Mukminin tetap saja dia hamba Allah yang meninggalnya dalam keadaan Islam, orang-orang yang beruntung. Di antara yang membuat semangat orang munafik itu dari setiap amalnya kalau dilihat orang. Kalau dilihat orang, maka mereka dikatakan Allah dalam setiap amalan itu yuraunan nas, selalu pengennya riya, pamer kepada manusia apa yang dia lakukan supaya diketahui dia sedang berbuat. Di zaman Nabi, bapak sekalian, dari konten listrik, kemudian juga waktu isya dan waktu subuh itu waktu yang gelap, orang tidak bisa melihat dengan jelas fulan dan fulannya, orang per orangnya, sehingga ini yang membuat orang munafik berat, sangat berat dan malas. Secara umum mereka melakukan semua amal agama itu dengan penuh kemalasan. Wa idza qamu ila salati qamu qusala, kalau mereka harus menegakkan salat, mereka tegakkan salat itu dengan penuh rasa malas. Karena orang itu kalau tidak ada cinta dalam hatinya, karena tidak ada iman, karena iman itu jadi dengan cinta, maka enggak ada dorongan dari dalam, enggak ada. Kalau orang tidak ada dorongan dari dalam, maka akan sangat malas. Bapak Ibu bisa lihat anak-anak yang dia memang dorongan dari dalamnya itu ada, dia punya, ya ini semangat, dia ada dorongan dari dalam, salat dia akan dengan sangat ringan datang ke masjid, pergi ke masjid, lakukan salat dengan penuh kesadaran. Beda dengan anak yang mereka tidak ada dorongan dari dalam, hanya karena terpaksa, dimarahi orang tuanya, diperintah orang tuanya, takut dengan orang tuanya, akhirnya berangkatnya dengan penuh dengan kemalasan. Lain orang punya motivasi dari dalam. Lebih-lebih dalam posisi yang orang tidak bisa melihat dengan jelas, maka ini lebih malas lagi. Sehingga mudah-mudahan bapak sekalian, kehadiran kita pada sholat subuh yang seperti ini bagian daripada alamat ketakwaan kita kepada Allah, dan sekaligus mudah-mudahan menjadi bagian alamat kejujuran iman kita yang dijauhkan dari sifat nifaq. Pada pertemuan kita yang lalu pembahasan kita adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, dan dikatakan al asmaul husna apabila setiap nama itu sekaligus mengandung sifat, dan sifat yang ada adalah sifat yang sempurna, dan sempurnanya total. sehingga Allah tersucikan dari segala bentuk kekurangan dan Allah terpuji dari segala sisi, sehingga di antara kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim. Subhanallah adalah menyucikan Allah dari segala sisi, ibaratnya sebuah bulatan, gak ada cacat sedikit pun, selubang jarum pun tidak ada, setitik jarum pun tidak ada, semuanya total sempurna. Sedangkan alhamdu wa bihamdi menggambarkan tentang totalnya pujian bagi Allah Ta'ala, sehingga Allah terpuji dari segala sisi. Dengan demikian bergabungnya antara subhanallah wa bihamdi adalah totalitas kesempurnaan Allah yang tidak mengandung sedikit pun cacat, aib, kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekalian, Allah memperingatkan pada ayat selanjutnya, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka yulhidun, melakukan penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat Allah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, tinggalkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad, liang lahat, yang sebutnya liang lahat. Liang lahat niku lubang lurus, napa lubang sing pripun? Miring. Yang lagi lubang miring, lahat artinya miring, mengseng. Yulhidun, ini orang yang mereka melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayujazawna ma kanu ya'malun, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap nama-nama Allah, semuanya itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini sekaligus ancaman Allah. Wadaru, biarkan, ini ancaman pertama. Ini jangan Anda ikut nimbrung-nimbrung termasuk orang-orang yang yulhidun. Biarkan, tinggalkan mereka itu. Tinggalkan. Artinya di sana ada orang-orang yang akan melakukan ilhad, melakukan ini penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian diancam Allah lagi, sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka nanti akan dibalas ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, perlu kita tegaskan bahwa penyimpangan dalam hal asma Allah, penyimpangan dalam hal berbicara tentang Allah, itu sangat berbeda dengan penyimpangan dalam cabang agama yang lainnya. Ada salat, puasa, zakat, haji, dan amaliyah yang lainnya. Kesalahan di dalam amal-amal ini itu berbeda dengan kesalahan di dalam pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan secara umum, kesalahan dalam amal-amal seperti salat, puasa, zakat, haji, itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi kalau kesalahan itu berkaitan dengan pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya itu bisa kafir, bisa musyrik. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan tentang ayat qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yang artinya katakanlah bahwasanya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, segala perbuatan keji, perbuatan maksiat, baik yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mas kalian, maksiat itu walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka memiliki nilai bahaya tersendiri. Dilakukan dengan terang-terangan lebih berbahaya lagi, karena dia telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa malu sama sekali, baik kepada manusia maupun kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan sudah betul-betul terkikis habis rasa malunya. Orang yang melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi boleh jadi masih ada tersisa rasa malu, tapi ini juga sangat berbahaya. Di antara sebab seseorang dia bisa mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, padahal amal kita ini akan ditentukan nasibnya dengan yang terakhir. Kata Nabi, innamal a'malu binni'am, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu akan ditentukan nasibnya dengan penutupannya, dengan amal yang terakhirnya. Kalau amal yang terakhir itu adalah amal ahlul jannah, amalnya orang yang mereka menjadi penghuni surga, maka dia akan menjadi ahlul jannah. Kalau penutupan amalnya itu adalah amal ahlun nar, maka dia menjadi penghuni neraka. Sampai ada kata Nabi kita, inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayusbiku alil kitab faya'malu bi amali ahli nar fayadukhuluha. Ada orang yang mereka beramal sepanjang waktu amalan yang terlihat oleh mata manusia, amalan ahlul jannah, amalan orang-orang yang mereka akan menghuni surga, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kata orang Jawa, tinggal sanyum itu masuk surga. Ternyata kemudian dia mengakhiri amalnya itu dengan amal ahlun nar, fayadukhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka dengan sebab amal terakhir dia yang dia menutup hidupnya dengan amalan ahlun nar. Bos kalian, pertanyaannya yang mengusik kita adalah apa ada orang yang mereka sepanjang waktu nampak beramal amal ahlul jannah tahu-tahu berakhir dengan amal ahlul nar? Apakah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada orang tersebut sehingga dia sepanjang waktu beramal amal ahlul jannah tahu-tahu terakhir beramal dengan ahlul nar masuk neraka? Baru sekali, yang pertama, Allah sama sekali tidak zalim. Dan dikatakan Nabi tadi bahwa amal ini dalam hadis yang lainnya yadu fima linnas, apa yang nampak dalam pandangan mata manusia. Berarti ada sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan mata manusia. Di antara yang Nabi jelaskan, yang diingatkan, yang tidak nampak dalam pandangan mata manusia inilah yang kemudian bisa berdampak, berdampak pada akhir kehidupan manusia. Di antara yang menyebabkan seorang biasa berakhir dengan kehidupan jelek, itu dia punya dosa-dosa tersembunyi, maksiat-maksiat tersembunyi. Yang kata para ulama kita menyebutkan, inna dzunubal khalawat hiya aslul intikasat. Sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, inna dzunubal khalawat, dosa-dosa yang akan dengan sembunyi-sembunyi, ini akar sumber yang menyebabkan keterbalikan hidupnya orang. Nampaknya dari awal baik sampai akhir, tahu-tahu balik menjadi tidak baik. Ini bukan, kata orang Jawa, bukan ucuk-ucuk balik begitu, bukan ucuk-ucuk balik, tapi ini ada proses. Ada proses. Di antara prosesnya adalah yaitu melakukan maksiat walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga Nabi ingatkan, di antara ngerinya seorang yang mereka memiliki koleksi dosa tersembunyi, sehingga orang taunya itu soleh, soleh, soleh, soleh, soleh, nampak dalam mata manusia soleh, padahal dia ketika sendirian, ketika di balik mata manusia, dia banyak memiliki dosa tersembunyi, tenggelam dalam muharramat. Nabi katakan diantaranya, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi amsali jibali tihamata bayda faj'aluha Allahu haban mansura. Benar-benar saya tahu, kata Nabi, ada di kalangan kaumku ini, ada di kalangan umatku ini, kaum yang mereka itu datang kelak di hari kiamat membawa pala sebesar gunung Tiamah yang putih. Gunung Tiamah yang putih dikatakan gunung deretannya ada di Mekah, yang intinya adalah besar, panjang, yang menunjukkan gambaran bahwa dia datang kepada Allah dengan pahala yang banyak. Tapi tragisnya, mbak sekalian, orang ini pahalanya dibuat oleh Allah haban mansurah, bagaikan debu yang keterbangan, hancur total, maut-maut, mabrut, maut-maut, sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Ibaratnya gandum, dia bawa gandum seplastik, terus mabrut, mabrut, maut-maut, sehingga tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Para sahabat begitu mendengar apa yang disampaikan Nabi, sangat miris, sehingga mereka katakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah SAW, sifatkan dan terangkan tentang keadaan mereka agar kami tidak termasuk golongan mereka padahal kami tidak tahu siapa itu mereka. Para sahabat khawatir sekali kalau termasuk golongan mereka padahal tidak sadar karena tidak tahu. Sekalian, banyak orang yang mereka karena tidak tahu, dia masuk dalam kubangan yang sangat mengerikan, tapi gak sadar karena tidak tahu. Berapa banyak orang yang mereka karena ketidaktahuannya tenggelam dalam kesyirikan, tapi dia tidak tahu kalau itu syirik, tidak sadar kalau itu syirik karena tidak tahu. berapa banyak orang yang mereka masih labuan di pantai selatan persembahan kepada Nyaruh Kidul. Berapa banyak orang yang mereka masih sesajen ke Gunung Merapi untuk keselamatan wilayah Lor dan sekitarnya, supaya penunggu Gunung Merapi ridho dan tidak marah. Berapa banyak orang yang mereka sesajen ke tempat-tempat yang dianggap keramat supaya mendapatkan keselamatan dan tidak mendapatkan gangguan. Berapa banyak orang yang mereka masih akrab dengan dunia perdukunan, dunia-dunia perdukunan, untuk melangsungkan berbagai macam aktivitas, mau kerja ke dukun, mau sekolah ke dukun, mau ujian ke dukun, mau kawin ke dukun, mau bangun rumah ke dukun, mau menjabat pilihan ke dukun, pokoknya dukun, semuanya serba didukuni. Berapa banyak orang yang mereka melakukan hal-hal yang semisal dengan ini, padahal itu dalam ajaran kita Nabi mengatakan itu merupakan perbuatan-perbuatan syirkiyah, syirik, dan mereka tidak sadar kalau itu adalah syirik karena tidak tahu. Sekalian, maka para sahabat ya Rasul terangkan mereka itu siapa supaya kami tidak terperosok dalam perbuatan mereka sedangkan kami enggak tahu, sehingga enggak sadar kalau sudah terperosok. Kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jiddatikum, mereka itu adalah kawan-kawan kalian dari kulit-kulit kalian, alias mereka adalah ini sekelompok dengan kalian, minal muslimin, bahkan lebih hebat lagi, wa yakhuduna minal laili kama takhudun, mereka punya amalan salat malam sebagaimana kalian memiliki salat malam. Dan ini bukan sembarangan orang yang bisa biasa memelihara salat malam. Tapi kata Nabi, kenapa mereka bernasib sangat tragis yang demikian itu? Walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Tapi mereka adalah suatu kaum apabila sudah dibalik mata manusia, mereka dalam kesendiriannya, maka mereka tenggelam dalam segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ibaratnya di depan mata manusia bajunya baju wali, baju wali, gambaran wali, sorbanan, masya Allah, jubahan, tampilan-tampilan orang yang saleh bertakwa. Begitu dari mata manusia, buang semuanya kayak telanjang bulan, sehingga seakan-akan sudah enggak tersisa lagi ya ini kebaikan apa yang pada dirinya, tenggelam dalam perbuatan maksiat. Ini maksiat-maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi seperti ini, itu yang bisa menjadi saham, menjadi andil yang sangat besar, intikasat keterbalikan hidup seorang. Tahu-tahu dia menjadi orang yang suul khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batal. Yang kedua, wal ithma wal baghya. Dan melarang dosa secara umum dan curang, zalim kepada manusia. Maksiat secara umum adalah untuk diri sendiri. Zalim, dosa zalim berkaitan dengan kaitannya dengan orang lain. Dan kezaliman kepada orang lain ini, bapak sekalian, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Artinya, kalau dia itu melakukan kezaliman kepada orang, kalau ingin bertaubat, mboten cekap, taubatipun hanya kepada Allah Ta'ala. Harus dia menyelesaikan dengan orang yang telah dia zalimi. Repot, sangat repot. Baik yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kehormatan, atau yang lain-lainnya. yang kalau dia sampai belum menyelesaikan di dunia, maka nanti penyelesaiannya di akhirat itu caranya dengan kalau dia punya kebaikan, orang-orang yang dia zalimi akan dia bayari dengan kebaikan itu. Nih dulu kebaikan masa ini tak bayar dengan kebaikan-kebaikanku. Sampai kata Nabi, kebaikan dia boleh jadi banyak, tapi dia banyak zalim juga. Untuk bayari orang sampai ludes habis, yang didolimi belum selesai dibayar, masih ada yang belum terbayarkan. Maka keburukan orang yang didolimi diambil oleh Allah, ditambahkan kepada keburukan si dolim tadi. Jadilah dia orang, katakan Nabi, muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Maka zalim pada orang ini dosa yang tidak akan dibiarkan Allah. Sehingga kata Nabi, mangkanat indahu matlamatun li akhi min irdih au malih falyatahalalhu al-yawma. Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan harta, hendaklah hari ini, jadi di dunia ini, dia segera minta halalnya, segera menyelesaikan urusannya sebelum datang hari yang tidak ada pembayaran lagi dengan dirham dan dinar kecuali dengan amal-amal yang dia miliki. Waktu Nabi menerangkan begitu, langsung ada yang keluar kelepak dari majelis. Oh, ternyata dia menemui bibinya atau saudaranya yang dia berbuat salah, baru kembali lagi. Oh, masya Allah, para sahabat, hatinya kayak begitu mendapatkan pelajaran, nyas. Kemudian dia pun segera untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Ini hati, baiknya hati para sahabat seperti itu. Nabi ketika sholat, tahu-tahu selesai sholat, langsung kipak pergi meninggalkan para sahabat. Aneh, kok Nabi tahu-tahu langsung pergi? Bukan kebelet pengen ke belakang. Tahu-tahu Nabi kembali lagi. Apa kata Nabi? Saya tadi ingat ada ini beberapa harta yang belum saya sedekahkan, belum saya bagikan kepada manusia. Bapak sekalian, begitulah diantara Nabi dan para sahabat, hati mereka seperti itu. Orang yang paling kinclong hatinya, yang paling bersih hatinya, paling jauh daripada cacat kehidupan, sania pernah ada kotoran yang nempel, segera cepat terbersihkan. Ini adalah kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dosa zalim kepada orang mesti diselesaikan di dunia ini. Kalau enggak, urusannya nanti di akhirat harus dia bayar dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, kalau itu dia punya kebaikan. Sampai bisa bangkrut padahal dia datang dengan kebaikan yang banyak macam-macam. Mas kalian, yang ketiga, wa antusriku billahi malam yunazil bisultanan. Allah mengharamkan dosa syirik yang dia lakukan tanpa ada ilmunya sama sekali, dan semua kesyirikan itu adalah perbuatan tanpa ilmu alias kebodohan, menyekutukan Allah Ta'ala. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim sekalian, dosa pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama tadi napa? Al-fawakhish. Yang kedua zalim, dosa zalim. Yang ketiga syirik. Yang keempat bicara tentang Allah tanpa ilmu atau agama tanpa ilmu. Yang keempat, semakin kedua, ketiga, keempat itu semakin besar dosanya. Yang paling gede adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kok ada dosa yang lebih gede daripada syirik? Apa memangnya ada? Al-Imam Blokai merangkan seperti itu. Kenapa kok ada dosa yang lebih gede daripada syirik? Bicara tentang Allah tanpa ilmu ini, bapak sekalian, akar sumber dari semua dosa yang ada dalam kehidupan. Dari syirik, kufur dan segala-galanya itu sumbernya bicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu. Sehingga, mas kalian, kesalahan di dalam mengimani Allah, di antaranya kesalahan dalam berbicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, ini berbeda dengan kesalahan dalam amal-amal yang lainnya. Sangat fatal. Orang bisa menjadi yakni ittihadiyah, keyakinan manunggaling Allah Gusti, manunggaling Gusti dan hamba, seperti munculnya keyakinan-keyakinan Sufia, sampai mereka mengatakan ini malhinzir wal kalb illa ilahuna, tidaklah anjing, babi-babi dan anjing-anjing itu kecuali juga tuan-tuan kita, sembahan-sembahan kita. Saya sampai di antara orang Sufi ketika ada anjing menggonggong, labbaik, labbaik, labbaik, ya saya ya Rabb, saya ya Rabb, saya ya Tuhanku. Maka nyuwun ngapunten, kalau dulu pernah kita dengar ada Mas YIN, itu yang di antara kurang ajarnya, kemudian di antara ospeknya dengan tidak tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu-malu komandonya, anjing hu akbar. Oh, anjing hu akbar. Gak ada masalah buat mereka, gak ada masalah. Dan begitu itu dibela oleh dosennya. Karena memang anak didik ini muncul karena pendidikan dosen-dosennya juga. Kenapa? Gak ada masalah anjing hu akbar, akbar panjang, segala macam katanya. Karena memang di antara pelajaran dalam kesatuan yang diajarkannya itu, makhluk ini adalah pengejawantahan dari Allah Ta'ala. Kayak tadi katakan, tidaklah babi-babi dan anjing-anjing kecuali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerminan Allah. Maka gak ada, gak merasa dosa mengatakan anjing hu akbar. Subhanallah amma yakulun. Sebagian mereka lagi mengatakan, membuat spanduk area bebas Tuhan. Oh masya Allah, ini wilayah yang dikerasakan akan bebas Tuhan, mau bicara, mau berbuat apapun tanpa ada masalah, sini bebas Tuhan. Ini memang anak didik kayak gini memang warisan dari dosennya. Makanya walaupun begitu dibela, sangat wajar. Dan ini akibat kesalahan dalam berbicara tentang Allah Ta'ala, sehingga tidak muncul sama sekali rasa pengagungan kepada Allah SWT. Bicara tentang Allah ringan-ringan saja dengan segala perbuatan yang mereka ini lakukan. Terus kalian lihat, oleh karena itulah fatal kalau sampai orang salah di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang rahmati Allah, ketika bicara tentang kesalahan, maka porosnya kesalahan muslimin ini insyaallah kalau di bicara tentang dasar Islam, ya dasar saya Quran hadis, ya itu adalah dasar muslimin. Tapi ketika sudah mulai masuk dalam pemahaman, pemahaman itu ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang salah. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian ngutus orang kemudian keliru, atau mungkin Bapak dosen ini melihat pekerjaan mahasiswa dan salah, kemudian dikatakan terkadang dia merasa benar, salah tapi merasa benar. Oh, kamu itu salah paham. Salah paham. Maksud saya begini. Kamu pahamnya begitu, kamu salah paham. Kamu salah dalam memahami apa yang saya perintahkan. Berapa banyak orang yang mereka itu salah paham. Mas kalian, ada orang membawakan ayat semangat. Dia sampaikan ayat 1, 2, 3, 4. Terus ternyata pemamannya pemaman yang salah, yang rusak. Ada gak, Pak? Banyak. Yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan ayat yang dibawakannya. Yang salah itu memahaminya. Dulu ada kelompok namanya Khawarij di zaman Nabi. Dan zaman para sahabat ada kelompok yang namanya Khawarij. Dikatakan Khawarij, khuruj, keluar, yaitu karena memberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Tapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Nabi. Dzil Khuwaisyrah di antara tokoh yang Nabi katakan nanti dari tulang punggungnya orang ini akan keluar manusia-manusia yang mereka itu sufa ini khudasaul asnan, sufaul ahlam. Mereka ada orang-orang yang baru tumbuh giginya alias para pemula, para pemuda. Kemudian sufaul ahlam tapi bodoh-bodoh, dangkal pemahamannya. Kemudian yaqra'una yaquluna bi biqali khairil bariyah, tapi dia membawakan kalimat-kalimat manusia terbaik, jadi kalimat Nabi, membawakan Al-Qur'an. Yaqra'una Al-Qur'an la yujawizu tarqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi enggak sampai masuk ke ini, enggak melewati tenggorokannya alias tidak sampai dia fahami sampai di hatinya. Hanya muter-muter di lisan saja. Hanya menjadi hiasan lisan saja. Ah, Khawarij ini di antara pemahaman yang muncul dan menjadi keyakinan mereka adalah pengkafiran kepada Ali dan Muawiyah. Gak tanggung-tanggung, Pak. Yang dikafirkan itu bukan hanya orang sekelas dengan ngapunten Pak Jokowi umpamanya. Ali dan Muawiyah, yang Ali itu dengan takyin Nabi ahlul jannah, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya mencintai Ali. Nabi pernah waktu mau perang Tabuk, kalau tidak keliru, atau perang Tabuk, Nabi pernah sampaikan kepada sahabat, la'utiyanna royata, saya akan berikan bendera ini, bendera komando ini kepada rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera komando ini kepada laki-laki yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, ini sudah takyin Nabi, tasyiah Nabi. Dan kalau Nabi ngomong tidak akan pernah keliru, pasti benar. Alias Ali adalah orang yang telah ditakyin Nabi, orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Alias kalau begini itu adalah di ahlul jannah. Utsman juga begitu. Muawiyah juga sahabat yang dipuji Nabi. Dan jasanya sangat besar kepada kaum muslimin. Termasuk yang membuat angkatan laut pertama dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan memiliki kecerdasan dalam mengelola pemerintahan. Dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Ah, dua orang ini punya keutamaan besar. Gak tanggung-tanggung yang dikafirkan oleh Khawarij itu orang sekelas Ali dan Muawiyah. Dengan apa mereka kafirkan? Dengan ayat Al-Quran. Ayat yang mana itu? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang dia tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Mana Ali dan Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah? Waktu itu terjadi sengketa antara Ali dan Muawiyah. Sampai kemudian pengen damai, Ali mengutus hakim, Muawiyah mengutus hakim. Perundingan dua orang ini sebagai perwakilan Ali dan perwakilan Muawiyah. Sampai terjadi kesepakatan perdamaian. dianggap oleh orang-orang khawarij, oh ini berhukum dengan hukumnya manusia, kesepakatan manusia. Maka diantara debatnya Ibnu Abbas kepada orang khawarij untuk menunjukkan kebodohannya, diantaranya itu kata Ibnu Abbas membawakan ayat, kalau ada persengketaan antara suami dan istri kemudian ingin berdamai, maka pihak suami hendaknya mengutus hakim dan pihak istri mengutus hakim, dua orang suruh berunding untuk perdamaian kedua belah pihak. Ah, kalau urusan suami istri itu diperintahkan untuk mengutus utusan bisa berunding, ini urusan umat yang menyangkut nyawa manusia itu ribuan nyawa manusia. Lebih penting mana antara urusan suami istri dengan urusan ribuan nyawa manusia? Penting mana, Pak? Tentu ribuan nyawa manusia. Kalau untuk suami istri itu boleh berunding, mengutus utusan untuk berunding, bagaimana dengan urusan ribuan nyawa manusia? Difahami oleh khawarij seperti ini bentuk tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir katanya. Ini yang salah ayatnya atau apanya ini? Ayatnya tidak salah, ayatnya benar, pemahamannya yang salah. Muncul banyak pemahaman-pemahaman yang salah tentang agama ini, sangat banyak. Bapak ibu sekalian mungkin pernah dengar, ada di negeri kita ini dulu ada sekelompok yang difonis palu, top top top, aliran sesat. Padahal kalau bapak ibu sekalian lihat apa yang dia pelajari tiap hari, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, hadisnya kutubus sita, hadis kitab-kitab hidup yang 6, bahkan kutubus tisa. Loh, kok dikatakan sesat? Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, kok sesat? Oh, usut punya usut, bukan sesat itu karena Quran hadisnya, tapi karena pemahaman amirnya, yang itulah yang dipakai untuk berbuat, melakukan, ya ini tindakan-tindakan yang meresahkan manusia. Yang bukan jamaahnya kafir, yang keluar dari jamaahnya murtad kafir, sehingga muncul meresahkan di masyarakat. Mas sekalian, dia untuk bisa bersikap seperti itu dengan Quran hadis. Ini yang salah lagi, sekali lagi bukan Quran hadisnya, tapi pemahamannya. Maka disinilah kita melupakan kunci yang ketiga di dalam memahami agama. Ada kunci ketiga yang dilupakan oleh kaum muslimin, dan ini adalah setar kesesatan. Ini titik tolak kemudian orang itu menjadi menyimpang dalam beragama. Apa itu? Yaitu dengan pemahaman para sahabat, pemahaman ini orang-orang yang Allah telah ridha dengan mereka. Ini yang kita kehilangan, banyak yang kehilangan. Padahal ini di rukun ketiga dalam kita beragama, dan itu termuat dalam surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Allah yang lainnya. Mari kita lihat surat Al-Fatihah. Mas kalian, kita insya Allah sepakat bahwa yang paling sukses dalam melakukan sebuah tindakan, kalau itu pekerjaan secara umum, itu siapa, Pak? Yang paling sukses dalam melakukan sebuah tindakan, yang kriteria umumnya bagaimana? Mudah-mudahan sepakat. Satu, yang paling mengetahui ilmunya, yang paling benar ilmunya. Dua, yang paling lurus prakteknya, yang paling benar prakteknya. Ini yang paling sukses dalam melakukan sebuah pekerjaan, paling tahu dan paling tepat beramal. Ini yang paling sukses akan mengemban sebuah tugas. Kita insya Allah sepakat dengan pujian Allah dan pujian Nabi bahwa para sahabat itu adalah a'lamun nas bil haq, manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Kira-kira sepakat gak? Tentu mereka murid langsungnya Nabi. murid yang dicetak dengan tangannya Nabi sendiri dalam pendidikan, dalam madrasah, dalam perkuliahan, dengan pendidikan Nabi, ilmu dan amal. Cara bekerjanya diawasi langsung oleh Nabi, cara beramalnya diawasi langsung oleh Nabi, sampai para sahabat ini mendapatkan gelar yang tidak main-main. Gelarnya itu gelar-gelar yang datang langsung dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu gelarnya? Ulaika humus shadiqun. Mereka ini orang-orang yang telah terbukti jujur dengan keimanannya. Ulaika humul muflihun. Mereka ini orang-orang yang telah beruntung, sukses dengan agamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah ridha dengan mereka, dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan khairun nas kharni, sebaik-baik manusia manusia pada zamanku. Bapak sekalian, kalau dikatakan, kalau Allah mengatakan Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah, keridhaan Allah itu letaknya di apa? Karena tampan, karena sawahnya luas, kebunnya luas, uangnya banyak, rumahnya gede-gede, yang mana ini? Hah? Karena agamanya paling top. Agamanya itu apa sih? Takwanya paling top. Karena kemuliaan orang itu di sisi Allah adalah dengan ketakwaan yang dia miliki. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Orang paling bertakwa. Siapa para sahabat mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah karena paling tinggi nilai ketakwaannya di hadapan Allah Ta'ala. Yang takwa itu adalah gabungan antara ilmu dan amal. Makanya Allah mencela orang Yahudi dan Nasrani, dan Allah memuji yang di atas surat Al-Mustaqim. Dalam surat Fatihah sekalian, Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus. Kalau ada pertanyaan Pak, Bu sekalian, jangan ngapunten nih. Kok Bapak Ibu ini sudah umurnya sudah sampai 60, 70, Islamnya sejak kecil, salatnya sejak kecil, pengajiannya sudah lama, kok tiap hari masih minta saja ihdinas siratal mustaqim? Apa memangnya bapak-bapak, ibu-ibu itu masih sesat sampai hari ini, kok masih minta hidayah terus? Ribun itu. Siapa ini pun ribun itu, kinten-kinten. Apa bapak-bapak, ibu-ibu ini masih sesat sampai hari ini, kok tiap hari ya Allah tunjukkan aku, ya Allah tunjukkan aku, ya Allah tunjukkan aku. Pas dia lihat dan ngapunten, orang dikatakan di atas siratal mustaqim itu yaitu ada tingkat minimal, ada tingkat maksimal. Orang dikatakan di atas siratal mustaqim itu kalau dia betul-betul bisa dibilang kalau sempurna, utuh benar hidupnya itu sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Di atas siratal mustaqim itu tuntutannya dua, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Semua ajaran Islam adalah siratal mustaqim. Dan amal kita tertuntut untuk mewujudkan semua ajaran Islam. Sekarang pertanyaannya, satu, apakah ilmu bapak ibu sekalian sudah sundul langit, mentok-tok ilmu Islam sudah dikuasai semuanya? Kata engkang dereng, napa kata engkang sampun? Kata engkang dereng. Wong nyata ini pun kita ini pun nak ditakoni tentang babakan Islam, akhirnya kok tengok. Kata sing mboten ngertos. Kalau kemudian kita minta ya Allah tunjukkan aku salam lagi, arti ya Allah ajarkan padaku ilmu yang engkau telah ajarkan pada nabimu, itu layak. Karena kita ilmunya minta terus ditambah, dan Allah pun mengajarkan pada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Sehingga kalau kita setiap hari minta hidayah dalam pengertian ditambah ilmunya, layak namun betul. Sangat layak. Sangat layak. Dan apalagi kemudian terkadang ilmu yang kemarin sudah kita pelajari dan tahu hari ini lupa. Enten boten? Kata wingit diajari saya wis lali meneh. Kadang-kadang bosan sing ngajari. Penjenengan niku lupa wingi le. Utawi ngelambene dereng mingkem le, pun lali. Mas kalian satu. Yang kedua, bicara masalah amal. Yang kita ketahui dari Islam, umpamanya pun Islam niku satus, umpamanya pun yang ilmu yang kita ketahui satus, lalu ilmu kita niku nembe sedoso, umpamanya baru 10. Apakah kita ketika kita melihat sudah punya ilmu yang 10 tadi, kita sudah mewujudkan ilmu itu dalam bentuk amal? Semua ilmu telah kita amalkan. Mbodereng. Kata amal, kata ilmu yang kita sudah ketahui dan banyak yang belum kita lakukan. Banyak yang belum kita lakukan. Ya, baik itu dalam urusan ibadah, urusan muamalah, kata ingkang dari kita lampai. Dahar kemawan, kadang lula lali, bismillah lula lali, lula ngemplok, ngemplok, ngemplok, ngemplok, letep, letep. Oh Masya Allah, orang bismillah rampung yang bertenang, alhamdulillah. Ini menunjukkan banyak amal kita sungguhnya yang belum kita amalkan. Kemudian dari sedikit yang sudah kita amalkan, terkadang ada amal-amal yang belum kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Enten-enten ada. Kadang-kadang sedikit yang kita lakukan yang hari ini kita sudah ikhlas itu terkadang berok besok atau kemarin ikhlas sekarang hari kita enggak ikhlas. Enten boten. Wingi kita ikhlas, sekarang enggak ikhlas. Enten boten. Ya kata. Oh, ternyata banyak ilmu yang belum kita ketahui, ternyata banyak amal yang belum kita wujudkan, ternyata amal yang kita lakukan terkadang kemarin ikhlas sekarang enggak. Kadang sudah mencocoki tuntunan, kadang belum mencocoki tuntunan. Maka sangat layak kalau kita ini selalu minta siratal mustaqim. Ini baru dari sisi yaitu ilmu. Kemudian Allah ingatkan generasi, tiga generasi model manusia. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini ada tiga kelompok manusia. Satu kelompok yang Allah berikan nikmat, dua kelompok yang Allah murkai, tiga kelompok yang Allah sesat, yang Allah katakan dzalim sesat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Intinya yang Allah berikan nikmat orang yang mereka lurus ilmunya dan lurus amalnya sehingga mereka di atas siratal mustaqim. Nah, itulah nikmat Allah terbesar. Yang kedua yang Allah murkai Yahudi, pernah menerangkan kenapa Yahudi dimurkai Allah, karena mereka berilmu tapi tidak diwujudkan dalam amalan. Di antaranya mereka mengetahui tentang Nabi seperti mengetahui anak kandungnya sendiri, tapi mereka justru mengingkari Nabi SAW. Ilmunya tidak tercermin dalam amalan. Orang Nasrani punya semangat mendekatkan diri kepada Allah takarrub, tapi dengan cara yang tidak dituntunkan Nabi. Contohnya adalah bid'ah rahbaniyah, ingin menjadi suci dekat dengan Allah tanpa kawin, padahal tidak kawin ini bukan syariat Allah Ta'ala, sehingga melakukan penyimpangan di dalam mendekat kepada Allah. Allah katakan ada tiga kelompok ini. Kita diperintahkan mengikuti orang yang mereka mendapatkan nikmat, berjalan di atas jalannya orang Allah berikan nikmat. Dan generasi yang paling jelas mutlak menyandang nikmat ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Pembicaranya sangat panjang, sangat luas sekali. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bismillah. Waktu kita sementara sebentar ini. Insyaallah nanti lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah dan senantiasa memiliki semangat untuk kita memahami agama Allah, karena ini kunci alamat kebaikan kita semuanya. Maka untuk bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.